ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا Susahnya membaca Al-Quran atau beratnya menghafal Al-Quran terkadang membawa seseorang kepada malas untuk membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi untuk menghafalnya, sehingga apabila kemauan hawa yang demikian ini diikuti, nafsu yang mengajak kepada kejelekan ini diikuti, maka dia akan merugi. Nah, maka ketahuilah bahwasanya bagi orang yang dia susah menghafal atau susah membaca Al-Quran, yakni terbata-bata, terputus-putus. Nah, di dalam membaca Al-Quran, maka apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran tersebut, dia bersungguh-sungguh untuk menghafalnya, nah maka baginya akan mendapatkan dua pahala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاك له أجران متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu mujayyadul lafdhihi ala ma yanbaghi, dia bagus atau benar mengucapkan atau mengeluarkan lafaznya sebagaimana mestinya, bihaits la yatasyabah wala yaqif fi qiraatihi, yaitu dia tidak tersamarkan, tidak ragu-ragu. Nah, tidak berhenti di dalam membacanya. Nah, barang siapa orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan membaca dalam membaca Al-Quran tersebut, masa farotil kiromil baroroh, dia bersama-sama para malaikat. Nah, dia bersama-sama para malaikat alaihimus salatu wassalam, dan bersama-sama enam para malaikat yang taat. Al-Baroroh yaitu Al-Muti'in. Ya, enam. Kata Syekh, ay ma'ahum fi manazilihim fil akhirah, yaitu orang yang mahir dalam membaca Al-Quran tersebut akan bersama-sama para malaikat di tempat-tempat mereka di akhirat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi, dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia yatata'ta, yataroddad, berulang-ulang. Enam. Dan dia susah, nah, lisannya berat, susah untuk mengucapkannya. Enam. Maka baginya wahuwa alaihi syaq, dan bagi dia berat mengucapkannya. Enam. Lahu ajron, maka bagi dia ada dua pahala, atau bagi dia akan mendapatkan dua balasan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, naam, masalah membaca Al-Quran, maka hendaklah kita berusaha untuk senantiasa membacanya. Nah, untuk senantiasa membacanya, kalau mampu menghafalnya. Naam, karena Al-Quran tersebut merupakan hujjatun laka au alaika. Karena Al-Quran itu merupakan hujjah bagi kamu, senjata bagi kamu, atau merupakan hujjah atas kamu, atau senjata atas kamu. Yakni kamu bisa berhujjah dengan Al-Quran tersebut, atau Al-Quran itu akan menghujjah kamu. Ya, nah. Jadi usahakan, ya, bersungguh-sungguhlah di dalam membaca Al-Quran tersebut. Nah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan permisalan bagi orang yang beriman yang membaca Al-Quran, dan bagi orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran, dan orang yang munafik yang membaca Al-Quran, dan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Nah, yang mana permisalan ini, nah, memang terjadi, memang demikian keadaannya, ada pada umatnya. Nah, disebutkan di dalam hadis an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kama thali tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kama thali raihana rihuha thayyib wa ta'muha burrun wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kama thalil handalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaih. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran semisal utrujah. Al-utrujah, bagaimana sifat al-utrujah itu? Yakni wanginya baik, baunya harum, dan rasanya pun bagus, rasanya enak. Nah, ini al-utrujah. baunya harum, ya, baunya harum dan rasanya pun enak. Dan permisalan mukmin, permisalan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran itu semisal kurma. Bagaimana kurma sifatnya? La riha laha wa ta'muha hulwun. Tidak ada baunya dan rasanya manis. Ya, tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Dan permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran semisal minyak wangi. Bagaimana sifat minyak wangi? Baunya sedap, baunya bagus, tapi rasanya pahit. Siapa yang sudah merasakan minyak wangi? Ya, minyak wangi rasa permen sugus. Coba rasakan. Nah, bagaimana rasanya? Nah, ini orang munafik. Jadi kelihatannya bagus tapi ya, racun. Ya, rasanya pahit. Dan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran semisal alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana alhamdulillah ini? Tidak ada baunya dan rasanya pun pahit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, barakallahu fikum. Dan masih banyak keutamaan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, usahakan, bersungguh-sungguhlah, nah, untuk membaca Al-Quran dan untuk menghafalnya. Hadis yang pertama tadi dari siapa sahabatnya? Aisyah. Hadis yang kedua? Abu Musa al-Asy'ari. Hadis yang pertama siapa yang mengeluarkannya? Bukhari, Muslim atau muttafaqun alaih. Yang kedua? Muttafaqun alaih. Diingat ya, nanti ditanya lagi insyaallah. Nah, kita teruskan membaca keterangan Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam perkara bid'ah-bid'ah yang terjadi ketika mengurusi jenazah. Dan kita sedang membaca keterangan Syekh dalam bab bid'ah-bid'ah yang terjadi ketika ziarah kubur. Nah, sebelum dilanjutkan, siapa yang ingat, siapa yang masih ingat bid'ah-bid'ah yang sudah disebutkan? Pada malam Ahad ya, atau Ahad malam Senin. Ahad malam Senin. Baik, siapa yang ingat, yang masih ingat? Meramaikan apa? Mengeramai kuburan. Baik, apa lagi? Menyembelih dan berkurban di kuburan, membenteng kuburan, apalagi membuat pagar kuburan, menghiasi kuburan, menasihat sunnah kepada muridnya, kiai kepada muridnya, apabila muridnya mau minta sesuatu, misalnya caranya atau memiliki kuburan, apabila dia sudah meninggal. Oh iya, apalagi Tayyib, apa lagi? Membangun atas kuburan dan tinggal padanya. Tayyib, apa lagi? Tayyib, apa lagi? Mencium kuburan. Dan menempelkan, mencium. Tayyib, kuburan. Apa lagi? Membaca apa? Surat Al-Ikhlas. Baik. Apa lagi? Baca Al-Qur'an. Berdoa menghadap. Berdoa menghadap kuburan orang soleh. Taib. Apalagi? Di kuburan para nabi. Tawaf. Tawaf di kuburan para nabi ataupun yang lainnya. Taib. Apalagi? Mengajukan pengaduan dan melemparnya ke kuburan. Taib. Mengajukan surat pengaduan dan melemparkannya dalam kuburan dengan sangkaan penghuni kubur akan menyelesaikannya atau menghukuminya. Apalagi? Mengharapkan kain kuburan dengan harapan bertabaruk. Ya, bertabaruk dengan cara melemparkan kain atau sapu tangan ke kuburan. Apalagi? Melemparkan tangan dengan menurut pipi dengan tanah kuburan. Ya, apalagi? Menyembelih dan berkurban. Toib, tadi sudah sebutkan. Seorang wanita melemparkan kemaluannya kuburan dengan harapan bertabaruk. Toib, apalagi? Keyakinan bahwa kuburan orang wali atau orang saleh dapat menyembuhkan penyakit. Kuburan, kuburan-kuburan mempunyai spesialisasi sebagaimana dokter anan memiliki spesialisasi. Baik, nakro. Qala Syekh rahimahullahu taala al-imtina'u min istidbaril jihati allati fiha ba'du sholihin. Melarang membelakangi kuburan atau melarang membelakangi arah yang ada padanya sebagian kuburan orang-orang soleh. Kalau yang sebelumnya yaitu memilih arah atau menghadap, berdoa menghadap ke kuburan orang soleh. Nah, kalau yang berikutnya adalah melarang membelakangi arah yang ada padanya orang soleh, kuburan orang soleh. Kemudian perkara berikutnya, qasdu kuburil anbiya wasolihin lidu'a indahum roja al ijabah. Menyengaja menuju kuburan para nabi dan orang-orang soleh untuk berdoa di sisinya dengan mengharapkan dikabulkan. Enam, datang ke kuburan para nabi ataupun orang-orang soleh kemudian berdoa di situ dengan harapan akan diijabai. Qasdu halis sholati indaha, menyengaja sholat di dekat kuburan atau di sekitar kuburan. Qasdu halis sholati ilaiha, menyengaja sholat menghadap kuburan. Kalau tadi di dekatnya, ya menyengaja, apakah menghadap ataukah tidak? Kalau yang ini menyengaja sholat, menghadap ke kuburan. Qasdu halid dzikri wal qiraati wasiyami wadzbah, menyengaja, untuk berzikir, membaca Al-Quran, berpuasa dan menyembelih untuk penghuni kuburan. Perkara berikutnya, at-tawasul ilallahi ta'ala bil makbur, bertawasul kepada Allah ta'ala dengan orang yang dikubur, dengan penghuni kubur. Bertawasul, menjadikan bapak pos, menjadikan perantara. Al-iksamu bihi alallah, bersumpah, bersumpah atas Allah dengan menyebut penghuni kubur. Dan ini biasanya lebih ditakuti daripada bersumpah dengan Allah. Yakni kalau bersumpah dengan keramat, dengan orang soleh, dia tidak berani parlente. Emang benar-benar begitu. Tapi kalau bersumpah dengan Allah, kadang dia parlente, demi Allah saya tidak mencuri, padahal dia mencuri. Demi wali fulan saya tidak melakukannya, memang dia benar-benar tidak melakukannya. Ya, karena kalau dia parlente maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Ya, dia akan kewalat dan seterusnya. Nah, ini merupakan bid'ah. Kemudian ayyukol lil mayit awil ghaib minal anbiya was sholihin ud'ullaha aw as'alillaha ta'ala. Nah, mengatakan kepada si mayit atau yang ghaib dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh, ya, berdoalah untukku kepada Allah atau mintalah untukku kepada Allah Ta'ala. Nah, ini juga sama merupakan apa, tawasul. Ya. Kemudian perkara berikutnya al-istighatsatu bil mayyit minhum kaqolihim ya sayyidi fulan agithni awin surni ala adui. Beristighosah, minta bantuan, minta pertolongan dengan mayit di antara mereka, di antara mayit-mayit. Seperti ucapan sebagian orang, wahai tuanku, wahai sayidku, atau wahai tuanku fulan, tolonglah aku, bantulah aku untuk mengalahkan musuhku. Nah, kemudian perkara berikutnya i'tiqadu annal mayyita yatasarraf fil umuri dunallah ta'ala. Berkeyakinan bahwasanya mayit memiliki kemampuan usaha